Bila orang ketiga ikut rencana bahagia, jangan mimpikan bahagia selama hadirnya orang ketiga. Baik jadi kuncian, buruk jadi hinaan, belaga kaya Tuhan. Baik jadi hinaan bila dia tak suka. Bulat kepala tua, hidup ini bisa jadi bencana bila orang ketiga ikut rendah. Kadang bisa jadi duri-duri cinta. Orang ketiga kadang juga sombongnya na'udhu binta. Sungguh buta mata hati melihat siapa dia. Bunga dosa di pelupuknya, di hidungnya wangi juga. Pintu surga di telapaknya, tanpa takwa apa ia. Hidup ini bisa jadi bencana bila orang ketiga ikut rencana. Kadang bisa jadi duri-duri cinta. Orang ketiga kadang juga sombongnya na'udhu billah. Sungguh buta mata hati siapa dia. Bunga dosa di pelupuknya, di hidungnya wangi juga. Pintu surga di telapaknya, tanpa takwa apa ia. Campur-campur dan orang. Hidup ini bisa jadi bencana bila orang ketiga ikut rencana.